إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء malam ini kita lanjutkan kajian bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lugha li Ghairi Natiqin Biha yang dikeluarkan oleh Jami' al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Nahnu qad wasalna ila al-af'al khamsah fi safha tsaminati asyara, di halaman 14 yaitu af'al khamsah. Wa insyaallah sanaqtu fi الرقم الثاني nomor kedua adalah al-fi'l naqis. Baik, sebelum kita masuk kepada fi'l naqis, kita ulang sejenak atau sedikit af'al khamsah. Baik, ma hiya af'al khamsah ya akhani? Apa yang dimaksud dengan fi'il-fi'il yang lima, af'al khamsah? Hal huwa fi'il mudhari? Atau hal hiya fi'il mudhari? Atau hiya fi'il madhi? Atau fi'il amr? Fi'il mudhari. Baik, fi'il mudhari. Jadi af'al khamsah hiya af'al al-mudhari, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari bagaimana? Baik, fi'il mudhari bagaimana? Apakah semua fi'il mudhari? Termasuk af'al khamsah? La. La. Idzan? Fi'il mudhari alladhi akhiruhu ya mukhatabah wa alif tasniyah wa wal jamaah. Jadi fi'il mudhari yang diawali dengan, diakhiri dengan ya mukhatabah, bermakna anti, engkau perempuan. Contohnya tadrusina, ta'kulina, tashrabina, taqra'ina, tahfazina, takhrujina, tadhhabina, ترجعين إلى آخر. هذا أولا. وثانيا في المضارع الذي آخره ألف تثنية, ألف تثنية وأولها يا أو تاء, يا أو تاء. تقرآني بمعنى إيه؟ تقرآني أنتما, أنتما تقرآني, أو هما مؤنث, هما مؤنث تقرأي. مثلا فاطمة وعائشة تقرأني, هذا أوله تاء وآخر ألف تثنية. يعني تقرأني, تذهباني, تجلساني, تدرساني, تستريحاني, تسافراني, ترجعاني, تطبخاني, وما أشبه ذلك. طيب ثم يقرأ, ها, فعل مضارع الذي آخره إيه؟ طيب كلا تدي دي آخر عليه ألف تثنية وأولها يا. نعم, يا. يقرآني, من يقرآني؟ هما دو أران لكي لكي يمبجا. مثال الطالبان يدرساني, الطالبان يحفظاني, الطالبان يستمعاني. طيب sudah berapa ana? Dua. Sudah berapa? Dua. Sudah tiga kan? Betul? Sah. Sudah tiga. Diakhiri oleh ya yang pertama mukhatabah, yang kedua di akhir alif tasniyah diawali oleh ta, kemudian di akhir alif tasniyah diawali oleh ya. Nah, huma dan antuma. Antuma wa huma. Ada salasah. Baik. Wal rabi' fi'il mudhari' akhiruhu wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Wa awwaluhu ta. Taqra'una bimana antum. Taqra'una. Tajlisuna. Taktubuna. Tashtaruna. Tabi'una. Antum. Au. Awwaluhu ya. Yaktubun bimana hum. Mereka. Yajlisun. Yastami'un. Yuraji'un. Yusafirun. Yazra'un. Wama ashbah dhalika. Kam? Khamsa. Ini katakan af'al khamsa. Yaitu fi'il mudhari. Yang diakhiri oleh alif. Alif. Ya akhir alih. Ya mukhatabah. Atau di akhir alif tasniyah. Atau di akhir alih. Ya. Au. Wawul jama'ah. Jadi ada lima fi'il. Maka dikatakan af'al khamsa. Nah. Fi'il ini. Tanda i'rabnya adalah ma'arab terafi subutun nun. Mana subutun nun? Mana subutun nun? Nunnya tetap. Nunnya sabita, tetap. Adanya nun, tidak dibuang. Ketika fi'il ini nunnya tidak buang, berarti fi'il itu marfu. Wa alam tajasmi awalatun nasbi wa jazmi hadfun nun. Ketika fi'il ini mansub, maka fi'il ini nunnya tidak dibuang. Kapan dia mansub? Karena ada amil yang masuk, amil nasab. Seperti an, lan, lam. Nam, at-tullabu lan yal'abu. At-tulba at-tullabu lan yal'ab. Kif? Yat'ab. Yat'abu? Baik. Nah, ini dia. Nunnya dibuang. Jadi, lan yal'abu, lan ya'kulu, lan yashrabu. Nunnya dibuang. Baik. Majzum? Seperti ada lam. Lam. Al-awladu lam ya'kulu. Anak-anak tidak makan. Al-awladu lam ya'kulu. Nunnya dibuang. Asalnya apa? Ya'kuluna. Al-awladu lan yanamu. Mereka tidak tidur. Nah, itulah ka'afal khamsah yang kita kaji pada minggu yang lalu. Baik. Malam ini kita masuk kepada al-fi'lun naqis. Al-fi'lun naqis. Ya, apa yang maksud dengan fi'il naqis ini? Fi'il naqis adalah fi'il yang lam fi'il harfu illah. Fi'il naqis adalah fi'il yang lam fi'ilnya harfu illah. Huruf illat. Di akhirnya. Lam fi'il. Berarti apa? Di akhir, sah? Baik. Apa contohnya? Yardha. Yardha, hadha fi'il mudhari. Akhiru eh? Alif. Yan, yatamanna. Yatamanna. Akhiru, alif. Waw, yarju. Yad'u. Akhiru, waw. Yamshi. Yajri. Nah, ma'akhiruhu? Ya. Nah, ini dikatakan fi'ilna naqis. Baik. Ma'alamatu i'rab li hadzal fi'il? Ma'alamatu i'rab li hadzal fi'il? Apa tanda i'rab bagi fi'il ini? Fadal ya. Hadfu akhir. Hadfu harfi illah. I'rab... Ketika apa? Ketika mansub atau majzum. Ketika mansub dan atau majzum, tanda i'rabnya apa? hadfu harfi illah. Hadfu harfi illah. Sahih am khata? Sahih. Sahih. Bal khata. Laysa bi sahih. Laysa bi sahih. Amma hadfu harfi illah fa huwa fi halatil jazmi faqat. Itu hanya di waktu jazam. Di waktu jazam huruf illatnya dibuang. Taib ahsan aktuba. Ya yardha. Yatamanna. Yarju. Yad'u. Thumma yajri. Yajri yamshi. Nah, ini ada tiga kelompok. Yang pertama alif diakhiri hali alif, ini katakan fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir yang disebut dengan istilah fi'il naqis, karena huruf illatnya berada pada lam fi'il. Alif di sini waw dan terakhir ya. Terakhir ya. Qablaha kasra, yamshi, yajri. Kalau yang di atas, qablaha fathah, berarti alif. Nah, fi'il seperti ini, ketika jazam, huruf illatnya dibuang. Ini ketika jazam. Huruf illatnya dibuang. Kita masukkan huruf illat. Yardah, masuk lam. Lam. Yar. Undur, kitabatul dhad. Lam yardha. Lam menjazamkan. Yatamanna. Lam yardha. Lam yatamanna. Alifnya dibuang. Hadha alamatul jazmi. Hadha farfillah. Wa kadhalika al-waw. Demikian juga fi'il mu'tal wawi. Masuk lan lam yarju, lam yarju, lam yad, lam yad'u, lam yarju, lam yad'u. Kadzalika ya lam yajri, lam yamshi, isa yamsa. Nah, lam yamshi. Huruf shin, tidak ada ya di sini, dibuang huruf ya-nya. Nah, ini katakan fi'il mudhari naqis fi halatil jazmi, di waktu jazam, alamatul jazmi hadfu harfil illa, huruf illatnya dibuang. Paham tum? Baik. Nah, amma halatul raf'i wa halatul nasbi fa'alamatuhuma yakhtarif. Tandanya berbeda. Di halatul raf'i, kalau ketika raf'i, ini seperti ini ketika marfu ini. Kenapa ketika marfu? Karena tidak ada amil yang masuk. Tidak ada amil jazam, tidak ada amil nasab. Berarti ini yardha, ini fi'il mudhari marfu. Yatamanna fi'il mudhari marfu, yarju fi'il mudhari marfu, wa yad'u fi'il mudhari marfu, yamshi kadzalika fi'il mudhari marfu. Nah, idzan ma alamat rafi, apa tanda rafa di sini? Hadza yarda, yatamanna, wa yarju, wa yad'u, wa yamshi, yajri, wa yamshi, kulluha alamat rafi dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala akhirih, di akhirnya. Baik, ini perlu ditafsil, dirinci. Perlu dirinci. Kenapa dirinci? Karena Di antara fi'il ini ada dhammahnya yang tidak mungkin bisa dinampakkan. Tidak mungkin bisa dinampakkan. Ada yang bisa dinampakkan di dhammahnya dan bisa dibaca. Ada yang enggak bisa dibaca. Nah, maka istilahnya berbeda. Kalau diakhiri oleh alif, ada fi'il mudhari' an-naqis al-alifi, alif, ini tanda rafanya dhammatun muqaddaratun alal alif litta'adzur. Jadi muqaddara litta'adzur. Fahamtu litta'adzur? Ha? Mana ta'adzur? Udhur. Mal maksud, mal murad? Maksudnya udhur, afwan, enggak bisa. Saya enggak bisa menampakkan diri saya. Dan saya pun enggak bisa dibaca. Enggak bisa dibaca. Fahamtu? Litta'adzur, artinya bahasa singkatnya adalah tidak mungkin bisa dinampakkan dhammah. Tidak mungkin. Ketika Anda menampakkan dhammah, dibaca dhammah, bisa dibaca dhammah ini? Kalau dibaca yardau, itu bukan alif. Yardau itu hamzah. Entabih? Kalau yardau, yaqra'u itu hamzah, laisa alif. Amma alif, enggak bisa dibaca. Nah. Sebagaimana alif tanda mat, sah? Tanda mat, bisa diharakatkan tanda mat? Enggak bisa dia. Wala fathah, wala kasrah, enggak bisa difathahkan, enggak bisa dikasrah. Karena dia tanda mat. Maka enggak bisa dibaca. Ya, yarda, ini fi'il mudhari marfu, tanda rafanya dhamma. Dhammanya ada di mana? Di akhir, cuma tidak bisa diharakatkan dan tidak bisa dituturkan dhamma itu. Maka dikatakan muqaddarah mana'a min zuhuriha, terhalang untuk menampakkannya. Limadha? Li? At-ta'adzuru. Itu istilahnya. Ta'adzur. Nah, ada pun fi'il naqis al-waw wal-ya masih bisa dinampakkan dan bisa dituturkan. Yadu yarju wu. Sah? Yarju wu, dinampakkan dhammah pun bisa. Yarjuha, yarju, yadu, yajriyu, yamsiyu, bisa kan? Bisa ditulis harakatnya dan bisa dituturkan. Akan tetapi kenapa tidak diharakatkan ini? Berarti ditakdirkan dhammahnya di atas waw, kalau ya desia ditakdirkan di situ ada harakatnya. Kenapa enggak nampakkan? Al-thiqalu. Mana al-thiqalu? Kena faktor berat. Kena faktor beratlah, maka harakatnya tidak nampakkan. Jadi yarju fi'lul mudari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal waw. Mana'a min zuhuriha al-thiqalu. Mana mana'a? Terhalang. Min zuhuriha, dari menampakkannya. Itu menampakkan dhamma. Kenapa? Apa yang menghalangnya? Al-siqalu. Berat. Yajri, demikian juga. Yajri, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun alal ya' mana'a min zuhuriha al-siqalu. Siqal, berat. Inilah yang membedakan antara alif, waw, dan ya'. Faham tu? Nah, itu ketika rafa'. Bakiya wahid fi halatan nasbi, ketika nasab. Nah, ketika nasab, kalau dia fi'il naqis alif, ini juga muqaddarah dan juga tidak bisa nampakkan. Bisa nampakkan fathah? Kalau tadi dhammah enggak bisa nampakkan, fathah juga tidak bisa dinampakkan. Yardha, yatamanna. Nah, fathah bukan fathah dhad, bukan dhadnya, bukan nunnya. Alamatul i'rab itu huruf akhir. Huruf akhir itulah kajian i'rab. Huruf akhir, mana huruf akhirnya? Ini alif. Nah, fathah di alif tidak bisa nampakkan dan tidak bisa dituturkan. Kalau begitu dikatakan muqaddarah. At-ta'adzur. Yardha, kalau kita masukkan lan yardha. Lan yardal kuffaru, orang-orang kafir tidak akan redha. Ha? lan yardal kuffaru, orang kafir tak akan redha. Terhadap siapa? Ha? Bil muslimin, terhadap umat Islam. Nah, lan yardha, ini yardha masuk lan, maksudnya lan yardha. Lan yardha. Yardhanya tidak berubah. Zahirnya berubah tapi hakikatnya berubah. Yardha ini fi'lul mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratu fathah. Fathatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adhdhuru. Demikian juga yatamanna fi'lul mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha ay dhuhur fathah at-ta'adhdhuru. أما المؤتى الواو والياء فتح الظاهرة مسؤول لن لن لن يرجو لن يدعو لن اقرأ لن يج لن يجري لن يمشي ini فتح الظاهرة. Kenapa فتح الظاهرة? Tidak ada yang menyebabkan dia harus ditakdirkan. Kenapa? Karena diharapkan fathah tidak berat, laisa bisqal. Jadi lan yarjuwa, lan yadu'wa, lan yajriya, lan yansya. Nakul yarjuwa fi'lun mudari'un marfu'un wa alam trafi' fathatun fathatun wa alam trafi' fathatun zahiratun fi akhirih atau zahiratun ala akhirih. Lan yajriya yajra fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih atau ala akhirih. Nuzur. Nah, inilah fi'il mu'tal akhir yang disebut dengan fi'il naqis. Fi'il mu'talnya, fi'il huruf ilatnya hanya ada pada lam fi'il. Hanya ada pada lam fi'il, maka dikatakan fi'il naqis. Maka tanda i'rabnya, seulang kembali, fi'il ini marfu'un. Ha? Kalau dia di akhir alif, ini tanda rafa'nya dhamma muqaddara 'ala al-alif litta'adzur. Kalau dia waw dan ya lisiqal. Faham tu? Adapun ketika nasab, kalau alif juga fathah muqaddara litta'adzur. Kalau dia waw dan ya fathah zahira, nampak tidak muqaddara. Ketika jazam, ketiga-tiganya alamatul jazmi hasfu harfu illa, alifnya dibuang. Kalau wawnya, waw dua dibuang. Kalau ya, ianya dibuang. Nah, tafadhal Ustaz Hasan. Mungkin kita akan berikan kesempatan untuk berikan contoh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair yang disampaikan kepada Ustaz Mas'ud atas pembahasan atau penjelasan dari af'alul khamsah dan kemudian fi'il naqis. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543. Silakan Anda bisa memberikan contoh dari fi'il naqis. Nah, di seperti yang terdapat dalam buku, atau Anda bisa memberikan sebuah kalimat yang sempurna yang telah kita bahas atau kita kaji. Silakan dari fiilnya dari buku ini atau dari luar, silakan kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Kumarudin. Kumarudin, ahlan wasalam ya Kumarudin. Alhamdulillah. Baik, tafadhal Kumarudin. Alhamdulillah, wa antakif. Alhamdulillah bi khair. Ustaz, ana hanya nanya aja bisa enggak? Oh ya, nah. Tentang kalimat al-khamsah itu pada al-afalul khamsah itu, Ustaz. Ya, iya, afalul khamsah. Itu kan naat ya, Ustaz. Itu mengikuti timbangan apa, Ustaz ya? Kenapa? Mengikuti timbangan dari mana ya, Ustaz? Timbangan apanya? Al-khamsah itu gitu, kan. Al-khamsah itu. Maksudnya timbangan apa? Kan ada timbangan kalau naat sifat ada sifat itu kan, ada timbangan apa? Mengikuti sifat isim fa'il, maf'ul, sifat terus qiro was itu. Iya. Apa namanya, selain sifat itu kan ada timbangan. Iya betul. Nah, ini apa? Ini bukan bentuk isim fa'il, bukan bentuk isim maf'ul, dan juga bukan bentuk apa? Sifatul musyabbaha. Jadi ini adat ya. Ini adat. Dia bukan adat tertibi. bukan adat tertibi. Kalau adat tertibi apa? Yaitu apa? Al-af'al al-khamisah, fi'il-fi'il yang kelima. Ini berbeda ya. Di sini bukan maksudnya fi'il-fi'il yang kelima, tapi fi'il yang lima. Tetap khamsa ini adalah na'at, kedudukan na'at. Nah, asal maksudnya adalah, kenapa dia al-khamsatu? Asalnya adalah khamsatul af'al. Ya, Kamaruddin? Nah, jadi al-af'al khamsa, jadi al-khamsa ini tetap dia kedudukan sebagai na'at, tapi maksud adalah khamsatul af'al. Makanya kata khamsa itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mu'annas. Dalam bentuk mu'annas, karena pada susunan aslinya adalah khamsatul af'al, lima fi'il. Nah, karena fi'il itu adalah mudhakar, maka adatnya harus mu'annas. Sama seperti as-salatul khamsu. Ya, halo? Ya. As-salatul khamsu. Fahimta? Hal sami'ta hadha ta'bir? Ana aktub ini. As-salawatul khamsu. Maman as-salawatul khamsu? Salat yang lima. Nah, bukan salat yang kelima ya. Nah, as-salawatul khamsu. Perhatikan, ini sering kita dapatkan dalam satu takbir, mungkin dalam hadis juga ada ya. As-salawatul khamsu. Nah, ini kata-kata khamsu ini bukan bukan adat tertibi. Kalau adat tertibi apa? As-salawatul khamisah. Dan itu maknanya beda lagi. Itu salat-salat yang lima atau salat yang kelima. As-salatul khamisah itu salat yang kelima. Padahal maksudnya apa? Ini ada as-salatul khamsu adalah salat-salat yang lima. Maksudnya apa? Lima salat. Nah, soal kenapa dia khamsu? Kenapa enggak khamsatu? Ini tetap dia sebagai na'at. Nah, tetap sebagai na'at. Min haitsul lafaz, dari sisi lafaz dia mudzakkar sah. Lakin min haitsul ma'na, hadza jama' atau mufrad hadza? Khams hadza min haitsul ma'na, huwa ma'na hadza jama' sah. Lafzuhu mufrad. Nah. Lidzalika ini boleh bisa dijadikan na'at. Tetap i'rabnya na'at. Kenapa enggak pakai khamsatu? Karena hakikatnya takbir itu adalah khamsu salawat. Nah, makna salatul khamsu sama dengan takbir apa? Maknanya sama dengan makna khamsu salawat. Mana khamsu salawat ya? Sama artinya. Ya, Kamaruddin? Sama artinya. Nah, ya sama artinya. Maksud sama. Lima salat. Khamsu salawat, lima salat. Ini salat yang lima. Salat lima maksudnya lima salat. Nah, maka saya katakan tadi, kenapa tidak maka kita merbuta? Karena hakikat takbir ini adalah khamsus salawat. Nah, ini salawat ini apa? Mu'annas. Dari mana? Untuk menghukumkan mu'annas dari masalah adat ini, kembali kepada mufradnya. Kembali pada mufrad. Salawat, mufradnya apa? Salah. Salah mudzakkar mu'annas? Mu'annas. Kalau itu adatnya harus mudzakkar. Nah, khamsu, boleh saya khamsatu. Makanya ketika na'at dibikin apa? Lafaznya apa? Mudzakkar. Khamsu salawat. Demikian juga dari di sini apa? Al-af'alul khamsatu. Bukan af'al khamsu. Baik, barakallahu fika ya. Amruddin. Nah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Kamaruddin. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa yang lain di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan jumlah sempurna via pesan singkat, silakan di 081-317-776543. Kami akan kembali penelpon yang berikutnya. Halo. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Fatimah. Ummu Fatimah ya, taib. Nah, tafadhali Ummu Fatimah. Dalam jumlah mufid ya Ustaz? Enggak apa, ini aja. Terserah, boleh. Oh, nah. Iya. Gak usah jumlah mufidah Ustaz, ya. Oh gitu. Ya, sekarang berikan contoh dulu fi'il apa fi'il naqis dulu, nanti baru apa? Masukkan amil, baik amil jazam maupun amil nasib. Naam. Yansa, Ustaz. Yansa. Baik, mana yansa? Kayaknya yansa ada di kitabnya. Wujud, hati misal akhar ini. Ada emang di itu. Ada di sini. Oh gitu. Yamsi yad'u yansa di sini, ada di sini. Oh gitu. Halaman 18. Oh gitu. Ma'akil kitab? Oh iya iya ada. Oh iya. Enggak ngeliat ke situ tadi saya. Iya. Nah, lupa Ustaz. Lupa. Nah. Lupa maksudnya apa? Nanti lupa memberikan contoh gimana? Lupa maksud mana yang saya ini lupa? Mana yang saya? Oh gitu. Baik, hati misal akhir. Misal yang lain. Yabki. Yabki. Nah. Jayid. Yabki. Ana asal. Nah. Huruf ilatnya huruf apa itu? Ya Ustaz. Ya. Dari mana tahu ya? Sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrahnya. Qablaha kasrat. Jayid. Nah. Baik, yabki. Coba masukkan amil nasab. Amil nasab. Lan yabkia. Lan yabkia. Nah, Ustaz. Baik, ketika jazam? Ketika jazam lam yabki. Lam yabki. Nah. Ada ya-nya? Harfu harfi illah, Ustaz. Baik. Nah, coba bikin takbir ya. Sekarang sudah tahu kaidah ya. Nah, sekarang kita coba membikin takbir dalam bahasa Arab. Saya bantu dalam bahasa Indonesianya. Saya ingin menangis. Nah. Ana uridu an yabkia. Ana uridu an yabkia. Nah, tanpa ana juga boleh langsung ya. Uridu an yabkia. Uridu an yabkia. Saya am khata' ya, akhi? Qalu khata' ya, Ummu Fatimah. Di mana salahnya? Kalau uridu an yabkia, saya ingin dia menangis. Oh. Uridu an abkia, an abkia. Nah, ini kita harus jeli ketika bikin takbir ya. Nah, jadi uridu an abkia, saya ingin menangis. Iya, menangislah. kalau uridu an yabkia, itu saya ingin dia menangis. Iya. Baik, jayid an yabkia. Nah, di situ ada an. Di situ ada an, jadi an termasuk harfu nasab. Harfu nasbin, ya huruf yang menasabkan. Ahsan. Nah, baik. Kalau jazam? Jazam. Dibantu lagi Ustaz ini dari tadi mikirin enggak kebayang. Oh, gitu ya. Iya. Nah, coba bantu ya, akhi. Bisa bantu? Sekarang jazam. Baik, saya bantulah. Nah, Ustaz. Iya, ya nak, jangan menangis. Nah, Ustaz. Nah. Jangan menangis. Muannas mudah kan? Lam yabki. Lam yabki. Jangan kalau untuk muannas nanti masuk pada afal khamsah. Oh, afal khamsah. Nah. Lam yabki, Ustaz. Jangan. Kita jangan. Paham tiba-tiba jangan bukan sayur ya. Nah. Ya, larangan. La. Nah, ya la. Jadi sebenarnya kalau la apa? La nahya. La nahya. Ya. Ya nak, jangan menangis. Ya waladu la yabki. Ya waladu la yabki. La yabki. Nah. Kenapa pakai la yabki? Jangan dia menangis. Kalau ya beki? Tadi lo pesan, la ya beki. Ya nak, enak, jangan menangis. Jangan menangis di sini. Kalau kita melarang apa? Apalagi ya anak berarti anak itu sebagai mukhatab langsung kepada orang kedua. Tabki. Iya. Aduh. Jadi menangis. Ya inilah. Perlu sering apa sering memurajaah sering melatih ini terkadang terlupakan. Nah, baik, jadi ya waladi ya waladi. Apa itu ya waladi? Wahai anakku kalau anak saja ya waladu ya nak. Nah. Ya. La tabki. Nah, la tabki huna. Nah, Ustaz. Jangan kau nangis di sini. Ya. Baik. Silakan contoh lagi. Contoh. Kalau tadi ya, ya, sekarang coba wow. Yarju tadi sudah Ustaz ya. Yarju sudah. Yarju. Apa lagi ya? Yadu'u. Yadu'u. Yadu'u berdoa. Naam Ustaz. Atau mengajak. Yad'u itu marfu'nya dengan dhamma muqaddarah, mansubnya fathah zahirah Ustaz. Lan yad'uwa. Lan yad'uwa. Naam. Iya. Coba masukkan dalam kalimat. Lan yad'uwa. Pakai an lagi Ustaz ya, pakai. Ya, silakan. Pakai an juga boleh. Uridu an ad'uwa. Uridu an ad'uwa. Nah, Ustaz. Apa arti maksudnya, Pak? Saya ingin berdoa. Berdoa. Naam. Ya, ya. Uridu an ad'uwa Allah azza wa jal. Uridu an ad'uwa Allah. Saya ingin berdoa kepada Allah. Jaid mansub bil fathah zahirah. Naam Ustaz. Iya. Kalau dia majzum? Majzum. Jangan kau meminta kepada kuburan. La. Jangan ya lagi ya Ustaz ya. Iya. La tad'u ila al quburi. La tad'u ila al la tad'u. La tad'u. Maharfu harfi illa Ustaz. La tad'u. Naam Ustaz. Baik. Jadi wawnya dibuang. Naam Ustaz. Jaid. La tad'u. Jadi wawnya dibuang. Itulah tanda jazam harfu harfi illa. Naam Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu. Ustaz Afan, nah, boleh sedikit tanya. Waktu itu pernah ada bahasan lam alif itu kan yang di situ terjadi alif itu hamzah wasal atau hamzah kota Ustaz. Yang mana? Misal al ikhtibar kalau disambung itu al ikhtibar gitu. Iya, itu hamzah wasal. Oh, hamzah wasal Ustaz. Iya, hamzah wasal al ikhtibar. Oh, bukan. Jadi untuk semua lam alif itu hamzah wasal tidak ada hamzah kota Ustaz ya. Oh, enggak. Oh, enggak juga. Kalau fi'il timbangan af'ala. Nah, kalau fi'il timbangan af'ala itu hamzah kota. Oh gitu. Iya. Kalau dia bukan timbangan af'ala, timbangan apa? In fa'ala is in istaghfara. Naam. Itu atau ifta'ala itu hamzah wasal. Oh gitu. Hamzah qata' hanya satu timbangan, itu timbangan af'ala. Oh gitu. Hamzahnya. Makanya ketika fi'il amar, hamzah itu hamzah apa? Hamzah qata'. Akrim. Akrama. Amarnya akrim, mesti hamzahnya ditulis. Oh gitu. Iya. Nama. Ya, kayak kemarin pernah nanya ya tentang wa anti ya, Ummu Fatimah ya. Nah, terlupakan menjawabnya. Iya, Ustaz. Al-Qur'an ya. Yang iya. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam ya. Nah, Ustaz, dia yang nanya itu naibul ulumnya yang mana? Iya, terlupakan kemarin itu si siapa yang menampingi saya ya. Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Oh, ya, dijawab langsung ya. Supaya jangan lupa ya, namun masuklah kadang-kadang udah makin tua. Jadi wajib ayau ma'idin bijahannam. Baik, man minkum yasti'an yujib hadha. Aina naif fa'il wajia. Itu ja'a itu fi'il maklum kalimat pasif. Kalau ji'a kalimat apa? Ja'a itu kalimat aktif, kalau ji'a kalimat pasif. Ja'a ji'a didatangkan. Mana? Maju apa naif fa'il? Setiap fi'il majhul membutuhkan naif fa'il, pengganti fa'il. Pelaku dibuang, maka naif fa'ilnya sebagai pengganti. Nah, di sini adalah naif fa'ilnya adalah bi jahannama, jar majrur. Entum? Nah, ini nanti kalau buka buku-buku yang nahu lebih besar itu diungkapkan bahwa yang naif fa'il itu tidak selamanya harus dari maf'ul bih. Terkadang naif fa'il dari syibhul jumlah. Nah, yaitu jar majrur. Di antara jar majrur. Jadi waji'a yauma idzin bi jahannama. Entum? Karena fi'il ini membutuhkan kata bantu, itu huruf jar. Nah, ja'a, ja'a bi, ja'a bi. Arti ja'a bi mendatangkan. Ja'a bi, kalau ja'a ila datang ke. Kalau ja'a bi mendatangkan. Nah. Jadi ja'a apabila jitu bit'am. Arti jitu bit'am? Jitu bit'am. Saya membawa makanan atau saya mendatangkan makanan. Saya mendatangkan makanan. Jitu bit'am. Kalau jitu ilal madrasah, saya datang ke sekolah. Kalau jitu bit'am, ja'abi itu mendatangkan. Bukan datang tapi mendatangkan. Bisa juga maksudnya membawa. Saya membawa makanan, saya mendatangkan makanan. Jitu bit'am. Nah, ketika menjadi majhul, tu-nya dibuang, fa'il, kemudian fi'ilnya diubah menjadi majhul jadi ji'a. Nah, mana majhul, mana naifalnya? Bit'am itulah yang menjadi naifalnya. Jadi ji'a bit'am. Mana ji'a bit'am? Telah didatangkan makanan. Ya. Sama juga dengan fi'il jalasa. Jalas tu alal kursi. Ya kan? Saya duduk di atas kursi. Kalau kursi didudukin gimana? Nah. Gimana bahasa Arabnya? Julisa alal kursi. Julisa alal kursi. Jadi kursi didudukkan. Jadi majhul, itu fi'il majhul, naif'ilnya alal kursi. Sama juga isim maf'ul, beramal seperti amal fi'il majhul. Al-kursiyu majlusun alaih. Enggak bisa al-kursi majlusun saja. Salah. Anda mengatakan kursi dudukin. Kursi itu sedang dudukin. Al-kursi majlusun. Salah, khata. Asahi al-kursiyu majlusun alaihi. Al-kursiyu majlusun alaih. Nah, diduduk. Di kursi itu diduduki. Mana naifailnya? Alaihi. Alaihi. Sibul jimul jar majrur. Hinya hanya kembali pada al-kursi. Baik, fadal Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan. Demikian nama Fatimah. Barakallah fiqh. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa dan pendengar radio yang lain. Atau pemirsa TV Roja di 021-823-6543. Silakan kami berikan kesempatan dan silakan bagi Anda juga ingin bertanya via pesan singkat di 081317776543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Samsul. Ahlan ya, Samsul Anam. Ahlan. Baik, Samsul Anam. Kaif hal Samsul? Alhamdulillah. Ahlan, kaif halukum? Ada suara kau tergayar. ما شاء الله ما شفته من زمان. انا انا انا انا مريض. مريض شفاك الله. طيب طهورا ان شاء الله. تفضل يا شمس الانام. تفضل. ابسط يا. صلى تمسد يا. ها؟ صلى. صلى betul itu fi'il apa? Naqis. Cuma dia mazid. Mazid. Ya, fi'il naqis mazid. Timbangan fa'ala صلى. طيب. Nanti jalan saja. Kenapa? Tabir, tabir yang ini. Ya, ini coba tabir. Menjadikan dia itu fi'il apa? Majzum, marfu, majzum, mansub. Yang majzum dulu saja. Baik. Salla, lam, lam tusalli. Lam, lam tusalli. Lam tusalli. Lamnya ada ianya? Bagaimana tulisan lamnya? Lam tusalli enggak ada, Ustaz. Tidak ada ianya. Iya, lam tusalli. Lam tusalli. Jayid. Ahsan. Baik, ana aktub. Lam tusalli. Mana lam tusalli? Engkau tidak salat. Engkau tidak salat. Baik. Jadi lam lam tusalli. Tusalli. Iya. Asal fi'il adalah yus tusalli. Ada ianya. Naam, lam tusalli. Ahsan. Baik, sama? Lan ya. Lan, naam. Naam. ambil nasab lan tusalliya. Lan tusalliya. Lan tusalliya. Naam. Lan tusalliya. Apa artinya? Engkau tidak akan sholat. Engkau tidak akan sholat. Iya. Nah, ini sebagai contoh saja. Ya, ini kita lihat lam ini ianya dibuang karena fi'il majzum, karena dimasuk oleh jazam lam. Kemudian yang kedua, ketika mansub termasuknya fathah zahirah. Baik. Ketika rafa? Ketika rafa la tus ketika rafa. Ketika rafa. Ketika rafa berarti tidak ada amil yang masuk. Oh, tidak ada amil masuk. Iya. Salla yusalli. Yusalli sat. Iya. Salla salla. Yusalli. Ada fi'il mudhari yusalli. Tapi jadikan dia dalam kalimat yang sempurna. Nah. Sausalli al-maghrib. Kenapa sausalli kok ada ianya fathah? Oh ya. Nah, itu ingat itu. Apa yang menyebabkan dia fathah? Itu Ustaz. Iltiqa' as-sakinain. Hah? Kaif? Sa'usan? Sa'usalli. Sa'usalli al-maghrib. Maghriba. Sa'usalli al-maghrib. Hakadha? Naam. Naam. Hada khata. Khata. Iya. Hada khata. Jangan difathahkan. Kalau fathah berarti fi'il itu mansub. Nah, ini bacanya apa langsung? Sa'usallil maghrib. Karena memang ianya enggak dibaca. Karena dia apa? Kenapa? Karena dia muqaddar, sah? Iya. Karena i'rabnya muqaddar. Kalau i'rab muqaddar jadi tidak diharakatkan lagi. Kalau diharakatkan mau fathah atau dhamma bukan muqaddar lagi. Nah, walaupun ketemu depannya sukun, langsung sa'usallil maghribah. Sa'usallil maghrib. Ya, ya ditulis gak, Ustaz? Sa'usalli, ya ini ada tulisannya, Ustaz? Oh iya, jelas ada. Ada ya, tetap ya. Tulisnya ada. Tulisnya ada. Nah. Ya. Nah. Tetap gak dibaca. Ya, kenapa? Karena dia dhammah muqaddarah. Ya. Sa'usallil maghribah. Jayid. Baik, barakallahu fik, ya. Afik, barakallahu fik. Nah. Jazakallah khair pada Samsul Anam, barakallah fik. Baik, masih kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin ikut bergabung untuk memberikan sebuah kalimat dari contoh fi'il nakis, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Baik. Naam. Perasaan tambah pusing, Ustaz. Tambah pusing, ya. Makanya ini pelan-pelan ini. Iya, yeah. Ini enggak materi enggak banyak dikasih nih. Iya. Yeah. Misalnya ya, yeah, sekarang ambil yang dulu apa? Fi'il mu'tal. Nah, ini saya anjurkan untuk mengetahui fi'il mu'tal, coba cari buku tasrif, ya kan? Alhamdulillah sekarang banyak dijual, ya. Atau kalau mau lebih luas lagi, kamus. Nah, iya. Ada kamus. Ya, di situ kita cari fiil yang berakhiran huruf illat. Ya. Baik. Kawa yakwi. Baik. Ini kawa yakwi. Betul, ini huruf akhirnya apa? Huruf apa? Alif. Tapi bukan dikatakan fiil naqis. Oh, gitu. Nah, ini termasuk fiil lafif. Oh, nah. Lafif. Kenapa dikatakan lafif? Karena ada dua huruf illat dalam satu kata. Nah, itu bergandengan. Ini dikatakan lafif makruhun. Tapi enggak apa-apa. Iya, enggak masalah. Ya, coba boleh kawa yakwi, tapi ini bukan fi'il naqis. Ya, tapi itu tetap fi'il mu'tal akhir. Iya. Ya, masukkan dalam kalimat. Al-Khadimatu Al-Khadimatu Al-Khadimatu Tahwi. Naam, taib. Al-khadimatu takwi thiyab. Al-khadimatu takwi thiyab. Mana al-khadimatu takwi thiyab? Takwi thiyab, pembantu itu sedang menyetrika baju. Pakaian ya, jangan baju. Siap itu lebih umum. Iya, lebih umum. Siap itu pakaian. Kalau baju itu kamis. Nah, sama. Malabis itu umum. Iya. Baik. Al-khadimatu takwi siap. Jadi pembantu itu sedang menstrika pakaian. Nah, ini ketika apa fi'il ini? Marfu. Marfu. Mana tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya ya ada di kamu. Dhammah, jangan ya ya. Dhammah. Iya, tanda rafa'nya dhammah. Dhammah muqaddarah alal al-ya. Alal ya. Lit. Lit. Lit'adzur aw lisiqal? Lit'adzur. Lisiqal. Lisiqal. Dikatakan berat. Kenapa? Karena harakatnya masih bisa diharakatkan. Yakwiu cuma berat. Kalau kalau ta'adzur enggak bisa sama sekali. Baik, cuma masukkan huruf an yang menasabkan. An. Nasi itu. Enggak, kalimat kalimat itu juga kalimat apa? Baik, enggak apa-apa. Kawa yakwi tadi. Nasi itu. Nasi itu an akwi ya. Qamisan. Jaid, nasitu an akwiyal qamisa. Jaid, nasitu an akwiya qamisa. Apa artinya? Saya lupa. Saya lupa menggosok. Menstrika meja. Baju. Qamisa, baju. Iya, baju ya. Jadi ini tanda nasabnya apa? Tanda fathah. Fathah zahirah. Iya, fathah zahirah. Iya. Terus ketika ya, ketika majzum majzum pakai lam ya Ustaz. Lam yakwi. Lam yakwi nam. Lam yakwi. Coba dengan kalimat sempurna. Pembantu itu tidak menstrika pakaian. Kalimat tadi juga. Al-dimatu lam yak lam takwi. Takwi qamisa. Naam, lam takwi. Huruf akhir huruf apa itu? Huruf akhirnya waw. Waw ya. Ya-nya dibuang berarti. Ya-nya dibuang. Ya. Al-khadimatu lam takwis. Lam takwi. Al-qamisa. Al-qamisa. Jayid. Masya Allah. Barakallah fiqh. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah fi'il naqis. Saya kira insya Allah sudah bisa dipahami ya. Baik. Kita masuk kepada al-i'rab at-taqdiri. Ini sebetulnya pengulangan ini. Ini sudah pernah dibahas ya, sudah pernah dibahas di awal-awal ini i'rab takdiri. Ya. Karena bahasan kita adalah tanda i'rab asliyah dan far'iyah. Nah, tadi sudah diungkapkan di sini beberapa contoh tanda i'rab asliyah dan tanda i'rab far'iyah. Yang far'iyah adalah afal khamsa, kemudian apa? Fi'il naqis. Itu far'iyah. Nah, ini sekarang masuk kepada al-i'rab at-taqdiri. Baik, fadhal ya, ikra. Al-i'rab at-taqdiri. Naam. Al-i'rab at-taqdiri. تقدر الأول علامات الرفع في الفعل الناقص نحو يمشي يدعو ينسى الثاني العلامات النصب في الفعل الناقص المفتوح العين نحو لن أنسى الثالث علامات الجزم في الفعل المضاعف نحو لم أحج فعلامات جزمه سكون فعلامة جزمه سكون مقدر. طيب ما شاء الله. فضل يا أخي اقرأ. الإعراب التقديري. نعم. Tuqaddaru al-awwal alamatur raf'i fi fi'lin naqisi nahu yamshi yad'u yansa. Al-thani alamatun nasbi fi fi'lin naqisi al-maftuhil 'ain nahu lan ansa. Alamatul jazmi fi fi'lin mudha'afi nahu lam ahujja. Fa alamatul jazmihi sukun muqaddarun. Naam. Baik, fadhil Ustaz, kita kasih kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa. Kita berikan kesempatan untuk sesi qiraah ini bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Halaman 19 bagi Anda yang memiliki buku atau yang tidak memiliki, kami akan tampilkan di layar televisi Anda. Baik, kita angkat. Halo. Silakan. Halo. Bagi Anda yang sudah masuk ingin mencoba kembali, silakan. Halo. Ya, silakan Bapak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Yazid. Abu Yazid. Aina? Di mana, Pak? Riau. Baik. Baik, ahlan wa sahlan. Fadhal ya Abu Yazid. Iqra. Andi kitab. Mainak kitab? Naam. Baik, hal tushahid tilfaz? Naam. Halo. Halo. هل تشاهد التلفاز؟ نعم. طيب اقرا اقرا ما نعم. ها؟ الاعراب التقديري. نعم، الاعراب التقديري. تقدر الاول علامة الرفع في الفصل الناقص في الفعل الناقص انه يمشي يده ينسى. الثاني علامة النصب في الفعل الناقص مفتوح العين انه لن انسى. الثالث علامة الجسم في الفعل المضاف انه لم احج. فعلامة جسمه سكون مقدر. ما شاء الله قراءتك جيدة ممتازة. طيب ممكن تترجم؟ Coba terjemahkan. Ya, Ustaz. Coba terjemahkan. Dari awal. Iya, dari awal. Al-i'rabu at-taqdiri. Al-i'rabu i'rab yang takdir. Iya. Yang ditakdirkan. Mm-hmm. Yang pertama alama rafa pada fi'il naqis. Jadi tuqaddaru, contoh yamshi. Tuqaddaru ditakdirkan, yang ditakdirkan. Ya, tanda rafa. Sama alamatur rafi fil fi'il. Baik, mana alamatur rafi fil fi'il? Tanda rafanya. Ya, ditakdirkan tanda rafa fi'il naqis pada fi'il an-naqis, fi'il naqis. Naqis. Baik. Apa fi'il naqis? Apa maksud fi'il naqis? Fi'il naqis? Iya. Fi'il yang diakhiri huruf ya. Hah? Enggak, fi'il naqis adalah fi'il lam fi'ilnya huruf il illat. Illat. Iya, itu fi'il naqis. Baik, contoh. Kita lihat contoh. Iya. Apa contohnya? Yamshi. Yamshi. Huruf illatnya apa? Yamshi. Ya. Ya. Terus Yada'u. Yada'u. Tanya waw. Waw. Yansa huruf ilahnya alif. Alif. Baik. Jadi yamshi, di mana tanda rafa di situ? Tanda rafa-nya muqaddara. Muqaddara alal ya. Itu dhammah muqaddara alal ya. Iya. Kalau waw? La ya. Dhamma muqaddara alal waw. Wal alif alwawi. dhamma muqaddara alal alif. Alal alif. Iya. Nah, ini katakan naam. I'rab takdiri. Baik, asani. Yang kedua? Asani. Alamatul nasbi. Tanda nasab pada fi'il yang fathah. Fi'il naqis. Akan ainnya atau fathah ainnya? Naam. Contoh lan ansa. Lan ansa. Naam, maftuhal ain. Perhatikan maftuhal ain. Jadi alamat nasbi fil fi'l naqis maftuhal ain. Mal maksud maftuhal ain? Ainnya fathah. Mana di situ? Ain fi'ilnya fathah. Ain fi'ilnya fathah. Baik, mana di situ fathahnya pada contoh ini? Lan yan ansa? Huruf sin. Huruf sin, jahit. Huruf sin itu adalah ain fi'il daripada nasya. Nasya ketika fi'il madhi ain fi'ilnya kasrah. Ketika fi'il mudhari ain fi'ilnya fathah. Nasya yansa. Nah, ini fathu kasru fathin. Ya, bab yang keempat daripada bab sharaf ini. Baik. Ini juga karena nasabnya fathah muqaddara. Ya, ditakdirkan. I'rab takdir. Taib al-salis. Alif alamatul jasmi fil fi'il mudha'af. Nahu lam ahujja. Naam. Lam ahujja. Apa artinya lam ahujja? Haji. Saya tidak haji. Saya tidak haji. Iya. Terus fa'alamatu? Fa'alamatu jasmihi sukunun muqaddarun. Iya. Terjemahkan? Maka tanda jasamnya adalah sukun yang ditakdirkan. Nah, sukun yang ditakdirkan. Baik, ya, soal ini, mana sukun ditakdirkan situ? Lam ahujja. Mana sukun yang ditakdirkan? Yang ditakdirkan jinnya tasydid. Sebenarnya mudha'af. Iya, pada huruf jimnya. Betul. Kenapa ditakdirkan di situ? Ada sukun. Karena al-uzr. Lil-uzr ustaz. Uzr. Lita'adzur. Nah, di sini ini juga harus diperhatikan. Nah, ini fi'il mudha'af, fi'il mudha'af, fi'il mudhari mudha'af ketika masuk huruf jazam itu tanda jazamnya bukan fathah. Zahirnya kelihatan fathah kan? Lam ahujjasa. Itu bukan fathah. Tanda jazamnya ada sukun muqaddara. Sukunnya ada sukun ditakdirkan. Nah, itu asalnya adalah jim itu bersukun. Ada berapa jim di situ? Dua jim, so? Dua. Hah? Ya fi Abu Yazid. Naam. Ali isim makanya fi televisi. Jazakallah khair Abu Yazid. Naam. Baik, barakallahu fik ya Abu Yazid. Baik, di situ ada dua huruf kan? Ahuj. Ahujju. Ahujju masuk lam. Ahujja. Ini ahujja itu asalnya adalah ini. Jim dua. Ahuj. Nur. Jim ada berapa jimnya? Jim pertama dia sukun. Oh, sudah. Jim yang kedua karena masuk karena dalam. Nah, otomatis jim kedua terakhir juga sukun karena ada lam. Karena ini fi'il sahih. sahih fi'il sahih? Nah, fi'il sahih tapi mudhaaf. Kenapa kata fi'il sahih? Karena huruf-hurufnya di akhir huruf sahih, bukan huruf ilat. Fi'il sahih. Fi'il sahih tanda jazamnya sukun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Baris sukun, so? Nah. Perhatikan, berarti apa ini? Terjadi iltiqa'u sakinin. Terjadi apa? Bertemu dua sukun. Maka difathahkan. Iltiqa'u sakinin, maka dia difathahkan. Jadilah begini. Jimnya diidghamkan jim karena satu jenis. Sama-sama jim. Diidghamkan, maka datangkan tasydid sebagai tanda bahwa di situ adalah dua huruf jim. Kemudian difathahkan. Kenapa difathahkan? Nah, kenapa? Iltiqa'u sakinin, bertemu dua sukun. Untuk mencegah terjadi bertemu dua sukun, maka difathahkan. Nah, difathahkan, faham tuh? Tapi tanda jazamnya tetap bersukun. Sukunnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Lil man'an liltiqa'u sakinin, mencegah bertemunya dua sukun. Maka difathahkan. Difathahkan. Lam ahujjah. Fathah itulah harakat yang paling ringan. Yang paling ringan. Maka difathahkan. Baik, mungkin selesai kita tunda ya. Ya, takdir ini untuk insyaallah usbul qadim, insyaallah kita ulang kembali nanti langsung ke tamarin ini. Kita masuk ke tamarin. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya ya. Dan pendengar serta pemirsa TV Roja, di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk via pesan singkat. Dan pertanyaan yang pertama disampaikan pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk af'alul afan, fi'il nakis ini, diulangi kembali, apakah seluruh, mungkin baru bergabung, seluruh, ya, pada keadaan marfu, apakah semuanya ditakdirkan, atau ada yang dizahirkan, jazakallahu khair? Oh iya, nah, jadi, berarti kita mengulang kembali, enggak apa-apa, ini memang butuh, sering diulang-ulang, ya. Nah, pertama kita, sampai ke fi'il nakis itu apa, jadi fi'il nakis, fi'il yang di lam fi'ilnya huruf ilat. Kenapa ada istilah lam fi'il? Karena fi'il itu memiliki wazan, timbangan. Timbangan adalah fa'ala. Itulah yang dibikin oleh para ulama dan itu sudah semacam ijma' ulama ilmu nahu wasarfi. Ahli ulama, ahli bahasa. Nah, mereka menjadikan timbangan fa'ala itu sebagai timbangan. Kata-kata fa'ala dijadikan timbangan. Kenapa kata fa'ala? Wallahu alam, supaya pelajar senantiasa berbuat, beraktivitas. Fa'ala itu bekerja kan? Ya, jangan tidur. Oh iya, sebagai rumus. Ada yang mengatakan, Ustaz, tidur juga kerja, Ustaz. Iya, makanya kata fa'ala itu sebagai apa? Dijadikan rumus timbangan. Jadi, ini fa'ala, arti berbuat. Maka huruf umpamanya fi'il apa? Fi'il tadi darasa. Nah, ini darasa. Berarti dal ini dikatakan fa fi'il, ra ini ain fi'il, sin ini lam fi'il. Nah, lam fi'il. Nah, itulah muncul istilah. Nah, kalau di akhir di lam fi'il berarti huruf akhirnya huruf ilat, maka dikatakan fi'il naqis. Fi'il nakis, arti kata nakis, nakis itu kurang. Huruf ilat itu huruf penyakit. Jadi seolah fi'il itu apa? Kurang, kan gitu. Jadi nakis, karena bukan huruf sahih. Nah, apa contoh tadi ini? Yang fi'il nakis, tadi apa? Yar, radiya, itu fi'il madinya, ra, dia. Ini ya. Yardha, ketika fi'il mudhari'nya dia alif, ya. Yardha. Nah, ini yardha, kita ambil kata yardha karena terkait dengan fi'il mudhari'. Ini katakan fi'il mudhari' naqis. Naqis apa? huruf lam, lam fiilnya huruf illat. Nah demikian juga yad'u, berdoa atau mengajak, berdakwah, yad'u juga. Kemudian apa? Yamsi. Yamsi ini juga illat, ya tadi waw. Ini dikatakan fiil naqis diakhiri oleh huruf illat. Nah. Nah, kalau sudah paham sampai paham di sini, nah, kemudian kita lanjutkan apa tanda i'rab? Karena fiil ini mu'rab sebenarnya. Apa tanda i'rabnya? Kalau dia fi'il naqis, ini tanda i'rabnya ketika rafa apa? Dhammah muqaddarah. Ditakdirkan ada dhammah di huruf illat itu. Nah, kenapa ditakdirkan? Karena tidak bisa dinampakkan atau berat untuk diucapkan. Ketika di akhirnya la alif ini enggak bisa dinampakkan dhammahnya kan, dan dituturkan enggak bisa. Nah, itu katakan dhammahnya muqaddarah, tidak nampakkan. Nah, dan enggak bisa dinampakkan. Ini istilahnya at-ta'adzur, uzur, ta'adzur. Kalau dia waw dan ya, ini juga tetap tidak dinampakkan dan tidak diucapkan. Kenapa? Berat. Berat. Apa bedanya di atas? Kalau di atas tidak bisa nampakkan sama sekali, enggak bisa diucapkan sama sekali. Kalau waw dan ya masih bisa diucapkan, yad'u, yamsiu, cuma pengucapannya berat, mengucapkannya berat. Oleh karena itulah maka ditakdirkan sama seperti alif takdirkan. Kalau di atas ta'adzur, yang di bawahnya as-siqal, berat. Nah, itu ketika rafa. Ketika nasab, yang alif tetap dia ditakdirkan, karena enggak bisa harakat apapun enggak bisa dinampakkan. Baik itu dhamma maupun fathah pun tidak bisa. Maka ketika nasab dia fathah muqaddarah ala alif lit ta'adzur. Tapi kalau dia mu'tal waw dan mu'tal ya, ini zahira. Nah, ini dia zahira, nampak. Kalau gitu kesimpulan, kalau fi'il naqis, kapan harakatnya nampak nyata? Ketika mansub, kalau fi'il apa? Waw. Fi'ilnya mu'tal waw dan mu'tal ya. Ketika mansubnya apa? Bagaimana? Nyata harakatnya dan bisa diucapkan. Yaitu fathah zahirah. Sedangkan ketika rafa, semuanya ditakdirkan. Kalau dia jazam, huruf illatnya dibuang. Huruf illatnya dibuang. Ketiga-tiganya dibuang. Baik, fadhal sana. Baik, yakfi insyaAllah. Nah. Baik, itulah kajian kita malam ini. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Perjumpaan malam ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mencerna dan menerima ilmu yang insyaAllah senantiasa mendapatkan kemuliaan kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepada antum sekalian yang ikut serta kajian ini. Dan kita tutup kajian ini dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyalla ilaha illa anta wa syurka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.